Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita pada kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas pembahasan terkait rambut wanita, yang mana rambut wanita ini merupakan perhiasan bagi seorang wanita. Tidak boleh seorang wanita mencukur habis rambutnya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang wanita mencukur habis, menggunduli rambutnya. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan jika datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menunjukkan perkara itu adalah haram, merupakan perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mencukur rambut sampai habis ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika darurat, jika memang dalam keadaan darurat seorang wanita harus dicukur misalnya sampai habis rambutnya dikarenakan suatu penyakit yang menimpa dia, atau semisalnya dikarenakan darurat, maka di sini dibolehkan. Akan tetapi hukum asal seorang wanita tidak boleh menggunduli rambutnya. Kemudian juga telah kita bahas ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan, qala wa amma qassu sya'ru ra'siha fa in kana li hajatin ghairi zinah. Adapun hukum mencukur rambut jika itu memang diperlukan, seperti misalnya rambutnya terlalu panjang atau dia tidak sanggup mengurus rambutnya, maka di sini dibolehkan bagi wanita untuk mencukur sekadarnya saja. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam telah wafat, mereka mencukur rambut-rambut mereka. Namun hukum asal seorang wanita lebih indah, lebih mulia, lebih utama bagi dia untuk membiarkan rambutnya panjang. Dan hal itu merupakan perhiasan bagi wanita. Sebagaimana halnya ar-rijal, seorang lelaki, ar-rijal, jenggot adalah hiasan bagi dia. Adapun wanita, maka rambut merupakan perhiasan bagi seorang wanita. Baik, kita baca ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan, wa amma in kana qasdul mar'ati min qasdi sya'riha huwa at-tashabbuh bil kafirat wal fasiqat أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك. Adapun jika seorang wanita mencukur rambutnya dengan tujuan untuk menyerupai orang-orang kafirah, orang kufar, atau orang-orang fasik, dia mencukur rambutnya dengan model seperti gaya rambut orang-orang kafir atau orang-orang fasik, atau dia menyukur rambutnya dalam rangka untuk menyerupai laki-laki, maka ini perbuatan haram, perbuatan yang diharamkan tanpa diragukan lagi. Dikarenakan linnahyi 'anit tasyabbuhi bil kuffari 'umuman, dikarenakan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama ini melarang seorang wanita menyerupai orang kafir atau menyerupai seorang laki-laki secara umum. Wa an tashabbuhil mar'ati birrijal, dan dilarang pula wanita untuk bertasyabbuh dengan laki-laki. Maka jika seorang wanita dia tujuannya dalam mencukur rambut untuk mengikuti model orang-orang kafir atau orang-orang fasik, atau dia mencukur rambutnya untuk menyerupai laki-laki, maka di sini diharamkan tanpa diragukan lagi. Dikarenakan tujuan dia adalah dosa, tujuan dia adalah salah. Dia menyerupai orang-orang kufar. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akan tapi jika tujuannya, jika seorang wanita mencukur rambutnya bukan dengan tujuan untuk meniru gaya orang-orang kafir, dan juga bukan tujuan dia untuk meniru laki-laki, dia tujuannya dalam mencukur rambut hanya untuk memperhias diri saja, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa in kana al-qasdu minhu at-tazyin falladhi yadhhar annahu la yajuz. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, dan jika seorang wanita mencukur rambutnya dengan tujuan untuk at-tazyin, untuk berhias, untuk memperindah dirinya dengan cukuran tersebut, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yang tampak bagi saya ini tidak dibolehkan, ini juga tidak dibolehkan. Ini fatwa atau pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa, beliau mengatakan tentang hukum seorang wanita mencukur rambutnya dengan tujuan untuk memperhias diri. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwa, pendapat qala madhhabul Hanabilah yukrahu lil mar'ah bal yuhram lil mar'ati ay yaqussa ba'd ra'siha. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, pendapat Al-Hanabilah, pengikutnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwa seorang wanita dibenci, bahkan diharamkan bagi seorang wanita untuk mencukur sedikit dari rambutnya. Tidak boleh bagi seorang wanita mencukur walaupun sedikit dari rambutnya. Ini diharamkan. Ini pendapat Al-Hanabilah. Akan tapi kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, walam yakun ma'ahum dalilun fi dzalik. Akan tapi mereka, pendapat ini tidak ada dalil yang bisa dipegang oleh mereka. Mereka tidak berdasarkan dengan dalil. Oleh karena itu kata Syekh Al-Utsaimin, pendapat yang benar bahwa laisa hunaka dalilun ala tahrimih. Farrajih 'indi idza qassa sya'ruhu laisa taqlidan lil kafirat wala lil rijal, hadza jaizun. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin bahwa di sana tidak ada dalil yang mengharamkan bagi seorang wanita untuk mencukur rambutnya sedikit, bukan menggunduli, tapi mencukur saja. Tidak ada dalil yang mengharamkan, dilarang seorang wanita mencukur rambutnya. Tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Maka yang rajih menurut pendapatku, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, idza qassa sya'ruhu, jika seorang wanita mencukur sebagian dari rambutnya bukan dengan tujuan untuk mengikuti model orang-orang kafir, dan juga bukan tujuan untuk tasyabbuh dengan rijal, maka ini diperbolehkan. Maka hal ini diperbolehkan. Inilah pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yakni dibolehkannya bagi seorang wanita mencukur bagian dari rambutnya dalam rangka untuk berhias, karena di sana tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Dan juga demikian pula fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau berfatwa dalam kitab Fatawa al-Mar'ah halaman 85, beliau mengatakan yajuz dzalik, dibolehkannya seorang wanita untuk mencukur rambutnya. Boleh bagi seorang wanita mencukur rambutnya, tapi bukan sampai habis, bukan dengan menggundulinya, mencukur sebagian saja, ini boleh. Wal mamnu' huwal halq kulluhu, dan yang terlarang, kata Syekh bin Baz, yang terlarang adalah menggundul habis rambut wanita, ini dilarang. Akan tapi idza qassa ba'dahu litulihi aw fihi mashaqqah fa hadha yajuz alladhi yadhhar annahu jaiz. Kata Syekh Ibn Baz, jika seorang wanita mencukur sebagian rambutnya dikarenakan terlalu panjang atau ada kesusahan bagi dia untuk merawat rambutnya, maka di sini yang tampak bagiku dibolehkan hal tersebut. Yang tampak bagiku perkara ini boleh-boleh saja. Ini pendapat yang sahih, dikarenakan tidak ada dalil yang mengharamkan perbuatan, yakni perbuatan mencukur sebagian dari rambut wanita. Yang diharamkan adalah menggunduli rambut wanita sampai habis. Ini yang diharamkan. Maka pendapat yang terpilih dan pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin dan juga Syekh bin Baz rahimahumullahu ta'ala, tentang dibolehkannya seorang wanita mencukur sebagian dari rambutnya walaupun dalam rangka untuk berhias diri, tapi dengan qaid, dengan syarat, bukan dalam rangka untuk tasabbuh bil kufar, bukan dalam rangka untuk menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai laki-laki. Maka jika niatannya adalah tasabbuh, maka ini haram. Semua sepakat, para ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah haram. Baik, kita lanjutkan. Qala syaikhuna asy-syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala fi Adwa'il Bayan, berkata asy-syaikh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitabnya Adwa'il Bayan, yakni dalam mensyarah hadis yang akan kita baca. Tsumma ajaba an hadis, beliau menjawab atau mensyarah tentang hadis, anna azwaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takun kal wafrah, bahwa istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna, mereka memotong rambut-rambut mereka hingga panjangnya rambut tersebut seperti al-wafrah, yakni dijelaskan oleh para ulama, para syurah, wafrah adalah rambut yang panjangnya sampai ke daun telinga dan tidak melebihi dari daun telinga. Ini makna al-wafrah, seperti disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarahnya. Jadi al-wafrah yakni panjangnya rambut tidak sampai lebih dari daun telinga. Ini makna al-wafrah, jadi dicukur sampai pendek. Jadi dahulu istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sebagian mereka mencukur rambut mereka sampai pendek, yakni tidak melebihi dari kuping mereka. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syaqiri dalam mensyarah hadis ini, bi anna azwajan nabiy sallallahu alaihi wasallam innama qassarna ru'usahunna ba'da wafatih, bahwa istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka memendekkan rambut-rambut mereka itu setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'annahunna kunna yatajammalna fi hayatih, karena tentunya mereka dahulu di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka yatajammalna, mereka berhias di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajmali zinatihin syu'urihinna, dan perhiasan yang paling indah bagi wanita, yakni bagi mereka, adalah rambut-rambutnya. Amma ba'da wafatihi, adapun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memiliki hukum yang khusus. amma ba'da wafatihi falahunna hukmun khas. Adapun setelah kematian Rasul, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memiliki hukum yang khusus. Mereka memiliki hukum yang khusus. Jadi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka setelah wafatnya Rasul, mereka mencukuri rambut mereka. Sebagian mereka mencukur sampai pendek rambutnya. Hal itu dikarenakan mereka memiliki hukum khusus yang tidak ada dari seorang wanita yang lain yang mendapat hukum tersebut. La tusyarikuhunna fihi imra'atun wahidah min nisa'i jami'i ahli al-ard. Yang mana hukum ini tidak ada satupun yang masuk dalam kekhususan ini, satu wanita pun dari wanita yang lainnya, dari wanita ahlul ard, dari wanita penduduk bumi. Jadi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki hukum khusus setelah kematian, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hukum khusus ini tidaklah didapatkan oleh wanita yang lainnya. Ini hukum khusus untuk istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum tersebut? Wa huwa inqita'u amaluhunna inqita'an kulliyan min at-tazwij. Inilah hukum khusus yang dimiliki oleh para istri Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, yaitu inqita'u amaluhun, yaitu hilangnya atau terputusnya harapan mereka untuk menikah lagi selama-lamanya. Jadi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah tidak bisa menikah dengan orang lain lagi selama-lamanya sampai mereka meninggal. Ini hukum khusus untuk istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'suhunna minhul ya'sa, dan tidak ada harapan lagi bagi mereka, alladzi la yumkinu an yukhalitahu tama'un, sehingga tidak memungkinkan bagi mereka memiliki hasrat sedikit pun untuk menikah. Intinya seperti itu. Jadi wanita istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah terputus harapan bagi mereka setelah wafatnya Rasul untuk menikah dengan lelaki yang lain. Tidak ada harapan lagi bagi mereka untuk menikah dengan lelaki yang lainnya setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahunna kal mu'taddat, maka keadaan mereka seperti orang yang al-mu'taddat, seperti orang yang menunggu, al-mu'taddah, seperti orang yang menunggu. Ini pembahasan masalah iddah, yakni makna iddah yaitu wanita yang dicerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dia akan mengalami masa iddah. Dia akan mengalami masa iddah, masa menunggu. Iddah yakni masa menunggu sebelum dia dihalalkan menikah dengan laki-laki yang lain. Ini masa iddah. Jadi wanita yang ditolak atau yang dicerai, masa iddahnya 3 kali masa suci. Masa iddah wanita yang dicerai, dia harus menunggu sebelum halal bagi lelaki yang lain, yakni selama 3 kali suci. Suci dari haid. Jadi wanita yang ditolak atau wanita yang dicerai oleh suaminya, masa iddahnya adalah 3 kali masa suci dari haid. Ini jika dia haid. Dan jika dia belum haid, maka masa iddahnya 3 bulan. Kemudian jika dia dalam kondisi hamil, wanita yang dicerai, wanita yang ditolak, dia dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya, masa menunggu, masa iddahnya dia adalah sampai dia melahirkan bayinya tersebut. Ini jika wanita dicerai. Adapun jika wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia juga mengalami masa iddah. Dia juga menunggu masa iddahnya sampai dia halal kepada orang lain. Adapun orang yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Hal itu pembahasannya sangat panjang dalam kitab fikih insyaallah taala. Intinya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka seperti orang, seperti wanita yang dalam masa iddah, dalam masa iddah. Tapi masa iddah yang ada pada mereka yaitu sampai matinya mereka. Jadi mereka menunggu, tidak boleh menikah sampai mereka mati. Kal mu'taddat al mahbusat bisababihi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang mu'taddah yang terikat terus menerus, al mahbusat terikat terus menerus bisababihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal maut, sampai matinya mereka. Qala ta'ala wa ma kana lakum an tu'dzu rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan tidak boleh bagi kalian antu'dzu rasulullah, untuk menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan tidak boleh pula bagi kalian untuk menikahi istri-istrinya selama-lamanya. Min ba'dihi abada, yakni setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi kalian menikahi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah hukum yang khusus yang berlaku khusus kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hukum ini tidak dimiliki kecuali oleh para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, wal ya'si minar rijali bil kulliyah qad yakunu sababan lit tarkhis fil ihlal bi asya'in min az-zinati la tahillu li ghairi dhalika sabab. Ini masih dalam pembahasan yang tadi. Wal ya'si minar rijal, dan mereka, yakni istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka telah putus harapan untuk menikah dengan laki-laki. Telah putus sama sekali harapan bagi mereka untuk menikah dengan laki-laki. Qad yakunu sababan lit tarkhis fil ihlal. Maka dikarenakan kondisi mereka yang seperti ini, yakni mereka sudah tidak memiliki harapan menikah dengan laki yang lain, mereka mendapat keringanan, mendapat rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukhsahnya adalah dibolehkannya bagi mereka meninggalkan perkara yang merupakan perhiasan, yakni rambut. Dibolehkannya bagi mereka untuk mencukur rambutnya sampai pendek, dibolehkan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk menikah dengan laki-laki yang lain. Inilah penjelasan yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, yang mana kekhususan ini tidak didapatkan atau tidak halal, asalnya tidak boleh bagi mereka tanpa sebab tersebut, yakni tanpa mereka nikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah penjelasan terkait rambut wanita. Jadi pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa seorang wanita tidak boleh bagi dia untuk mencukur walaupun sebagian dari rambutnya dalam rangka untuk berhias diri. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, namun telah kita sebutkan pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, terkait seorang wanita yang mencukur rambutnya, sebagian dari rambutnya dalam rangka untuk berhias diri, ini dibolehkan dan tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Baik, kita lanjutkan. Fa'ala al-mar'ati an tahtafidha bi sya'ri ra'siha wa ta'tani bihi wa taj'aluhu dhafair. Maka hendaknya bagi seorang wanita, fa'ala al-mar'ah, maka yang wajib bagi seorang wanita, an tahtafidh bi sya'ri ra'siha, untuk menjaga merawat rambut kepalanya, wa ta'tani bihi wa taj'aluhu dhafair, dan merawatnya, wa taj'aluhu dhafaira, dan menjadikan rambut tersebut beberapa kepangan, mengikatnya dengan beberapa ikatan. Ini yang wajib bagi seorang wanita, dan hendaknya bagi seorang wanita untuk menjaga rambutnya, dan hendaknya bagi dia untuk mengepang atau mengikat rambutnya beberapa kepangan. Wala yajuzu laha jam'uhu fawqa ar-ra'si aw min nahiyatil qafa aw min nahiyatil qafa, dan tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengikat atau mengumpulkan atau jam'u, yakni mengumpulkan rambutnya di atas kepalanya, au min nahiyatil qafa, atau di bagian belakang kepala. Ini fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan. Tidak boleh seorang wanita menjadikan rambutnya satu ikatan saja. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk mengikat rambutnya satu ikatan saja, tidak membaginya beberapa ikatan. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang para ulama berselisih tentangnya, yaitu hukum membuat satu kepangan atau satu ikatan di bagian belakang kepala. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang permasalahan ini, beliau menjawab, la na'lamu harajan fi dhalik sawa'un ja'alat ra'saha jadilatan wahidah aw thalathan aw ithnain minal janibain kulluhu wasi' wala na'lamu fihi haraj. Fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika beliau ditanya tentang seorang wanita yang menjadikan rambutnya satu ikatan saja di bagian belakang kepala, beliau menjawab bahwa hal tersebut tidak mengapa. Tidak mengapa, dibolehkan, hal itu dibolehkan. Baik kita menjadikan ikatan kepangan yang ada di belakang rambut kita, baik kita jadikan satu ikatan atau tiga ikatan atau dua ikatan dan seterusnya, semua itu dibolehkan. Wala na'lamu fihi haraj, dan kami tidak mengetahui adanya larangan dalam hal tersebut. Jadi boleh bagi seorang wanita untuk mengepang rambut dengan satu kepangan atau mengikatnya dengan satu kepangan saja. Demikian juga fatwa Syekh Abdul Zaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau ditanya tentang orang yang mengikat rambutnya satu ikatan saja. Beliau menjawab, aidan la a'lamu fihi ba'san. Idza jadaltaha jadilatan wahidah la a'lamu fi dhalika ba'san wal aslu al hil. Ini juga menurut kami tidak mengapa jika engkau mengikatnya satu ikatan atau satu kepangan. Menurut saya tidak mengapa, hukum asalnya adalah halal. Tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Namun pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni dilarang hal tersebut. Dilarang seorang wanita mengucir rambutnya dengan satu kuciran atau satu ikatan saja. Akan tapi kita telah mendengarkan fatwa kedua imam besar Syekh bin Baz dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa perkara tersebut dibolehkan dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka pendapat yang sahih bahwa tidak mengapa bagi seorang wanita untuk mengikat rambutnya satu ikatan saja. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kama yaqsidu ba'dul baghaya an tudhaffara sya'raha dhafiran wahidan masdulan bainal katifain. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu juga merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berpendapat bahwa tidak boleh bagi seorang wanita mengepang atau mengucir rambutnya dengan satu kuciran, dengan satu kepangan saja. Ini tidak dibolehkan menurut pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang sahih bahwa hal tersebut dibolehkan dan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Taib waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim Mufti Ad-Diyar As-Saudiyah rahimahullah. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia rahimahullahu ta'ala, wa amma ma yaf'aluhu ba'du nisa'il muslimin Adapun yang dilakukan oleh sebagian wanita kaum muslimin fi hadha zaman min farqi ra'si min janibin wa jam'uhu min nahiyatil qafa. Adapun yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian wanita muslimah dalam zaman, pada zaman sekarang ini, yaitu dengan membelah-belah rambutnya dari satu sisi, wa jam'uhu min nahiyatil qafa, dan menggulungnya atau dan mengumpulkannya di bagian belakang, di bagian belakang, au ja'luhu fawqa ra's, atau rambutnya digulung, dikumpulkan di atas kepala, dikumpulkan rambut-rambutnya, jadikan di atas kepala. Kama taf'aluhu nisa'ul ifranj, sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh orang-orang asing. Fahadha la yajuz, orang-orang Eropa, ifranj yakni orang-orang asing, orang-orang barat. Fahadha la yajuz, maka ini tidak dibolehkan, maka ini tidak boleh, karena hal ini merupakan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, yaitu bermodel dengan gaya-gaya orang-orang kafirah, yakni membagi-bagi rambutnya, kemudian menjadikan menggulung rambutnya di atas kepala, maka ini diharamkan. Lima fihi minat tashabbuh binisa'il kuffar, dikarenakan hal tersebut terdapat padanya at-tashabbuh, menyerupai wanita-wanita kafirah. Dan dalil yang menunjukkan dilarangnya seorang wanita untuk mengumpulkan, menggulung rambutnya dan meletakkannya di atas kepala, ini perbuatan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abi Hurairah yang akan disebutkan. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsin tawil qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة. Dalam sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinfan min ahli nar, dua golongan termasuk dari penduduk neraka, lam arahuma, yang mana aku tidak pernah melihat mereka. Golongan yang pertama, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar, suatu kaum yang mereka memiliki cambuk, mereka memegang cambuk-cambuk seperti ka'adnab al-baqar, seperti buntut atau seperti ekornya, seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, dengan cambuk mereka tersebut mereka memukuli manusia, mereka mencambuki manusia. Di tafsir atau disyarah oleh sebagian para ulama, yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan dan berbuat zalim terhadap rakyatnya, memukuli rakyatnya tanpa ada sebab yang jelas, perbuatan zalim yang mereka lakukan. Maka Rasulullah SAW mengancam mereka, yakni orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki kekuasaan dan mereka menzalimi rakyatnya, menzalimi manusia dengan jabatan, dengan kekuasaan yang mereka miliki tersebut. Ini kaum yang pertama atau sinf, golongan yang pertama dari penduduk ahli nar. Kemudian golongan yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanisaun kasiyatun ariyat, dan wanita-wanita yang kasiyat, yang pakaiannya, yang berpakaian ariyat, berpakaian tapi telanjang. Kasiyat memakai pakaian, ariyat tapi telanjang. Yakni dikarenakan, dijelaskan oleh para syurah, dikarenakan pakaiannya tembus pandang sehingga tampak kulit di balik pakaian yang tipis tersebut, dan juga dikarenakan pakaian yang dia kenakan adalah pakaian yang ketat sehingga membentuk bentuk tubuhnya, maka ini termasuk wanita yang berpakaian tapi telanjang. dan juga para sebagian para ulama mensyarah bahwa yang dimaksud dengan nisa kasiyatun ariyat yaitu wanita yang sengaja menyingkap sebagian anggota tubuhnya untuk menampakkan keindahan yang ada pada tubuhnya. Maka ini termasuk orang-orang yang berpakaian tapi telanjang. Ini diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita atau para wanita yang dia berpakaian tapi tidak sempurna, yakni melihatkan, menyingkap bagian anggota tubuh yang indah bagi mereka. Ma'ilatun mumilat, yang mana mereka, para wanita tersebut, mereka adalah orang-orang yang berpaling dari agama. Mereka jauh, mereka sesat dari agama. Mumilat, menyesatkan. Ru'usuhunna ka'asminatil buhtil ma'ilah, kepala-kepala mereka ka'asminatil buht, seperti punuk-punuk onta al-ma'ilah yang miring. Intinya atau syahid dalam hadis ini, yakni bagian akhir, yakni ru'usuhunna ka'asminatil buhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Yakni dikarenakan, dijelaskan oleh para ulama, dikarenakan mereka menggunakan jilbab atau memakai kain-kain dan menggulung kain tersebut di bagian atas kepalanya sehingga menyerupai punuk onta, sehingga kain-kain atau jilbab yang dia kenakan itu seperti punuk onta, membentuk tinggi seperti punuk onta. Atau juga di yang dimaksud di sini adalah mereka mengikat rambut mereka, menggulung rambut mereka di bagian atas kepala sehingga di atas kepalanya menjadi besar dan terlihat seperti punuk onta. Inilah yang dimaksud dengan ru'usuhunna ka'asminatil buhti al-ma'ilah. Jadi dilarang, tidak boleh seorang wanita menggulung rambut di bagian atas kepalanya. Ini diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk jannah dan mereka tidak akan mendapatkan aroma surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Dan sesungguhnya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Inilah ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seorang wanita yang dia berpakaian, tapi pakaiannya seperti orang yang telanjang, seperti orang yang tidak berpakaian. Demikian juga ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi wanita yang dia menggulung rambutnya kemudian meletakkannya di atas kepala. Maka ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala waqad fassara ba'd al ulama qawlahu ma'ilat mumilat bi annahunna yatamashshatna al mushtah al maila. Sebagian para ulama mentafsirkan, menjelaskan hadis ini yang dimaksud dengan ma'ilat mumilat, berpaling dan menyesatkan, yakni mereka adalah yatamashshatna al-mustah al-maila, yakni para wanita yang menyisir rambutnya seperti sisirannya orang-orang yang berpaling dari agama. Yatamashshatna yakni seperti bahwa mereka adalah wanita yang menyisiri rambut mereka seperti sisirannya al-maila, orang-orang yang jauh menyimpang dari agama. Wa hiya mustah al-bughaya, yakni sisirannya para al-bughaya, orang-orang yang al-bughaya, para pelacur. Wa yamsudda ghayruhunna tilkal mustah, dan mereka menyisir orang lain seperti sisiran tersebut. Wa hadhihi mustah nisaul ifranj, dan sisiran-sisiran yang seperti ini, yakni dengan menggulung rambut ke atas kepala, ini merupakan sisiran orang-orang al-ifranj, yakni orang-orang Eropa, orang-orang asing, orang-orang barat, orang-orang kufar. Wa man yahdhu hadzwahun, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan wanita-wanita muslimah, maka sisiran-sisiran yang dia mengikuti model sisiran orang-orang kufar, ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ini merupakan tasyabbuh bin nisa al-kafirat, merupakan tasyabbuh dengan wanita kafirah, dan juga dilarang seorang wanita untuk mengumpulkan rambutnya di bagian atas kepalanya sehingga tampak seperti gundukan, seperti puno onta yang diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang terkait larangan mencukur atau menambah rambut bagi seorang wanita. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.